الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإخواني في الدين رحمني ورحمكم الله melanjutkan apa yang masih tersisa dari pembahasan kita terkait dengan beberapa amalan di penghujung bulan Ramadan ini, yang secara lebih khusus dalam pembahasan nanti adalah beridul fitri sesuai dengan bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka menambahkan apa yang kemarin masih tersisa sedikit terkait dengan pembahasan zakatul fitr. Ditanyakan kepada para ulama tentang zakatul fitr. Ditanyakan kepada Fadilatul Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi hafizahullah ta'ala tentang hukum mengeluarkan ikhrajuz zakat li rajulin muwakkal. Kita mengeluarkan zakat fitrah kepada seorang yang kita percaya untuk bisa menyampaikannya kepada yang berhak menerima, yakni fakir miskin, di mana kita menitipkannya sebelum 2 hari. Kita kemarin telah mengetahui kapan mengeluarkan zakat fitrah. Yang afdal pada pagi hari setelah sholat subuh sebelum menuju musholla. Adapun waktu toleransi yang dibolehkan adalah 2 hari sebelum sholat Id. Sekarang permasalahan, kita mengeluarkan zakat fitrah, kita keluarkan, apakah itu seminggu atau 10 hari karena kita mau i'tikaf, kemudian kita titipkan kepada seseorang, apakah pengurus masjid, apakah orang yang terpercaya, atau yang lainnya. Maka di sini, namun dengan pernyataan wa huwa yatawalla tawzi'aha 'alal fuqara wal masakin ila lailatul 'id aw qablaha bi yaumin aw yaumaini. Namun dia pesan, tolong nanti disampaikan ke fakir miskinnya di malam Id atau 1 atau 2 hari sebelumnya, sebelum Id. Tergambar ya. Sekarang demikian, maka jawaban beliau ya juzu zalik, boleh yang seperti ini. Li'annahum ya'tabiruna muwakkalina lirrajul. Karena dia, lembaga tadi ataupun juga perorangan tadi, ini adalah teranggap sebagai wakil dari orang yang mengeluarkan zakat. Naam, teranggap sebagai wakil dari orang yang mengeluarkan zakat. Fa huwa wakilun lahum, maka dia akan menjadi wakil bagi orang tadi, si A misalnya. Yu'addiha fi waqtiha al-muhaddad syar'an, yang dia akan mengeluarkannya pada waktu yang dibatasi. Naam, ini demikian. Namun berbeda kalau gambarannya lain. Walakin fa'in abahu an yuwazi'aha qabla al-waqtil muhaddad lam yasih. Namun kalau si A tadi mengatakan, ya sudahlah, terserah kau bagikan kapan saja, seminggu sebelumnya, sehari, 3 hari sebelum, 4 hari sebelum Id dan seterusnya, maka ini tidak boleh. Ini tidak sah. Nah, jadi ada 2 keadaan. Seorang tarulah si A, dia mau mengeluarkan zakat fitrah atas nama dirinya dan keluarga karena dia mau i'tikaf, khawatir nanti tidak sempat. Saya titipkan kepada seseorang atau lembaga atau pengurus masjid. Di sini ada 2 keadaan. Dia letakkan, ini zakat fitrah dari keluarga saya 5 orang. Semuanya 3, misalnya 15 kilo sebagai misal, 15 kilo. Maka dia mengatakan silahkan kau bagi kapanpun, terserah. walaupun belum waktu, maka ini tidak sah. Tidak sah. Namun kalau dia mengatakan tolong nanti dibagikannya, adalah paling awalnya 2 hari sebelum sholat Id, maka ini sah. Ini sah. Sehingga mengkaitkan dengan pertanyaan yang ada, kita melihat tentang mereka orang-orang yang menyiapkan dirinya untuk membagikan zakat dan menerima. Dilihat mereka memposisikan sebagai apa? Mereka memposisikan sebagai apa? Kalau mereka memposisikan sebagai wakil dari orang yang mengeluarkan, maka kita berharap ini sah. Namun kalau mereka memposisikan sebagai wakil dari yang menerima, maka ini tidak sah. Nah, bagaimana qarinah yang kuat menunjukkan sebagian orang yang mereka berpendapat bahwasanya zakatul fitr ini boleh dibagi pada 8 asnaf, dan dia merasa dirinya sebagai amil, dia akan mengatakan bagian amil sekian, berarti dia memposisikan sebagai apa? Wakil si penerima. Berarti tidak sah yang demikian, karena mengeluarkan di luar waktu yang dibatasi. Namun kalau dia tidak mengambil sama sekali, menunggu nanti kita kumpulkan kemudian dibagi, maka yang seperti ini tidak mengapa insyaallah ta'ala. Sudah ya, terjawab ya, insyaallah demikian. Maka ini permasalahan pertama. Yang kedua, ditanyakan kepada beliau hukmu wad'al mohon maaf hukmu wad'il hukmu wad'i ba'din nas aidiyahum fi zakati fitrihim wa dzikri ba'dil ad'i wa dzakara ba'dal ad'iyah. Sebagian manusia ketika mengeluarkan zakat fitrah, maka dia letakkan tangannya membaca doa nawaitu, ataupun juga Allahumma taqabbal minni zakata, atau dan seterusnya, ya, dengan berbagai macam doa. Ini bagaimana? Ya. Ditanyakan pertanyaan ita dabatun nasi wa ta'idihum fi zakati fitrihim qailin, telah terbiasa manusia ketika mengeluarkan zakat fitrah mereka meletakkan tangannya di zakatnya tadi sambil mengatakan Allahumma ja'al hadza zakata badani wa itqi minan nar. Ya Allah, jadikanlah ini sebagai zakat pembersih daripada badanku dan membebaskan aku dari siksaan neraka. Mereka berdoa dengan atau yang lainnya, nawaitu atau yang lainnya. Ini bagaimana hukumnya? Maka jawaban Syekh Al-Allamah Fadilatul Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi, hadzal amal bid'ah. La a'rifu lahu mustanaddan syar'iyya. Kata beliau, amalan ini adalah tiada-adakan. Aku tidak mengetahui ada sandaran yang benar dari syariat, sehingga tidak ada doa khusus. Naam, dan itu pula fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Ibnu Baz dan yang lainnya rahimahumullahu jami'an. Jadi mengeluarkan zakat fitrah sudah. Bahkan kemarin telah kita singgung sedikit, perlu enggak kita sampaikan ini zakat? Masih ada yang ingat kemarin? Perlu disampaikan enggak ini zakat fitrah? Hah? Ada dua keadaan. Kalau orang yang ini jelas biasa menerima bagian zakat, maka tidak perlu diucapkan. Nah, namun kalau orang ini kita masih ragu kira-kira nerima atau tidak, maka diucapkan untuk menjajaki orang ini. Oh, saya enggak berhak menerima, silahkan serahkan kepada yang lainnya. Nah, sebagaimana Salman Al-Farisi ketika sedang melihat tanda nubuah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan hadhihi sadaqah. Rasulullah mengatakan ta'alau kulu kepada para sahabat, beliau menolak. Mengatakan hadhihi hadiah. Maka beliau makan dan mengajak para sahabatnya makan. Artinya demikian ketika kita belum mengetahui orang ini kira-kira menerima atau tidak. Ini fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam fatwa Kitabuz Zakah. Wallahu taala alamu bissawab. Jadi jelas. Maka dengan demikian, nah, ini barakallahu fikum yang dilakukan oleh manusia kebanyakannya berarti perlu diperbaiki. Ini demikian, barakallahu fikum. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya ditanyakan pula kepada Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah tentang kebiasaan manusia itu kadangkala kepengen ringkas. Di sana sudah seorang yang mau mengeluarkan zakat pergi ke sebuah toko, toko beras. Di toko tersebut telah berkerumun orang-orang miskin menunggu akan diberikan bagian zakat. Maka datang seorang beli beras dengan jumlah yang akan dia keluarkan, lihat miskinnya kasihkan. Ternyata si miskin ini langsung, wah saya butuhnya uang, saya jual sajalah ke toko tadi. Nah, kadang-kadang terjadi demikian, ditanyakan di mana si toko ini membeli dengan harga yang tentunya lebih murah. Di sini ditanyakan bahwasanya wa yastari hattajiru minal fuqara almujudin binisbit tsaman. Maka toko tersebut mau membelinya dengan harga separuh. Harga separuh. Maka wa hakata taduru hadhihi zakah bainat tajir wal fuqara. Demikian terus muternya kayak gitu terus. Ya, datang orang, jadi dapat uang nah gitu. Nah, ini bagaimana? Ya. Ini dari satu sisi ini, ya. Sisi yang lain, demikian pula tinjauan kepada orang yang mengeluarkan zakat. Anna katsiran min haula innasi ladzina yuzakkun, bahwasanya mayoritas dari orang-orang yang mengeluarkan zakat la yabhasuna 'anil fuqara, mereka tidak selektif mencari orang fakir dengan serius. Walakin yaktasiruna 'alal ladzina yujadun 'indat tajir. Namun sudahlah, kepengennya simpel, ini kayaknya orang yang miskin kok, langsung kasihkan. Padahal zakat fitrah hak semata-mata kaum fakir miskin. Ini bagaimana? Famal hukum? Terbayang sekarang ya. Hukumnya bagaimana? Kalau mengeluarkan uang boleh tidak? Tidak boleh. Kalau ternyata kita kasihkan kepada si fakir, fakirnya menjual berasnya, sah atau tidak zakat kita? Sah. Nah, sekarang kita lihat di depan mata seperti itu, dan ternyata muternya demikian, ya. Dan bahkan mungkin ini orang yang ya tafakkor, pura-pura fakir saja. Nah, demikian. Atau ya tamaskan, orang yang berpura miskin. Bagaimana ini seperti ini? Kira-kira sah enggak dari diri kita? Ataupun juga yang dilakukan oleh si penjual pedagang toko tadi, ini baik atau tidak? Maka jawaban Syekh, alladzina ra, yang ngakupan menurut pandanganku, anal insana yanbaghi alaihi, bahwasanya seyogianya bagi seorang, bal yajib, bahkan wajib, kata beliau, an yataharra fi ita'is sadaqah, untuk selektif ketika mau memberikan sadaqah dia agar lebih tepat guna. Nah, ini demikian. Sawa'un kana shadaqatul fitri au shadaqatul mal al wajibah. Sama saja. Apakah bentuknya zakat fitrah ataupun zakat mal? Jadi betul-betul selektif dia memilih. Yajibu alaihi fi ita'is shadaqah bi qadril imkan. Maka wajib bagi dia untuk an yataharra fi ita'is shadaqah, selektif di dalam memberikan sedekah tadi bi qadril imkan, dengan yang memungkinkan bagi dia. Nah, ini demikian. Harus selektif. Kenapa demikian, kata Syekh? Ini yang prihatin. Li'annahu ma'al asafi syadid. Dikarenakan dengan keprihatinan yang sangat fi hadza zaman, pada zaman ini syara katsirun minan nas yad'i annahu mustahiqqun li hadhihi zakah wa laysa bi mustahiqqin laha. Sekarang banyak orang yang tadi berpura-pura miskin, berpura-pura fakir. Banyak orang di zaman ini mereka itu mengaku saya berhak menerima zakat, padahal dia tidak berhak menerima zakat. Sebagaimana kita lihat, nah, orang yang mereka yatakaffafun nas, meminta-minta di jalan. Kadangkala ternyata ketika dikunjungi rumahnya, masya Allah, lebih baik daripada rumah sebagian kita. Kadangkala demikian. Namun ternyata karena sudah mereka menjadi kebiasaannya. Nah, akhirnya demikian. Na'udzubillah min dzalik. Maka di sini falyattaqillah, hendaklah bertakwa kepada orang-orang yang demikian. Sehingga tadi Syekh mengatakan harus selektif. Di sini antum akan memahami kata Syekh. Walau anna hadzal ladzi ishtara shadaqatal fitri. Seandainya orang yang mau membayar zakat tadi, yang membeli beras tadi ataupun membeli sesuatu yang untuk dia jadikan shadaqah fitr dari toko, dzahaba biha ila buyutil fuqara. Dia langsung pergi menyampaikannya ke rumahnya orang fakir, alladzina ya'rifuhum, yang dia kenal, ini fakir benar-benar. Datang disampaikan langsung, lakana khairon lah. Niscaya lebih baik baginya. Niscaya lebih baik? Lebih baik baginya. Ya. Kenapa? Karena yang seperti ini lebih tepat. Lebih tepat. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan, seandainya fakir tadi masih punya alaqah dengan kita, silaturrahim, hubungan kekeluargaan, maka ini aula wa ahaq, lebih pantas dan lebih berhak untuk kita dahulukan. Karena li'anna fiha silatun wa ibadah, dikarenakan padanya ada menyambung hubungan kekeluargaan, ada ibadah kita mengeluarkan zakat fitrah. Sehingga dari sini, ya, kalau dilakukan demikian, fa'in fa'ala hadza. Kalau dia lakukan seperti langsung dia bagikan ke fakir miskin yang tadi itu, yang dia betul-betul kenal, fa'inna hadhihi da'irah allati dzakaraha sa'il. Maka perputaran yang tadi, dijual, dibeli lagi, dijual sama orang, kasihkan, dibeli ini lagi, terus, maka saufala yakun. Saufala takun, tidak akan terjadi. Ini kata beliau. Sehingga di sini, sekarang ana tanya, hendak ya Mas Tarno, seandainya di sana ada amil, yang kebiasaan amil sudah bagi rata semuanya, kayak daging kurban saja. Wajib enggak bagi antum menyerahkan ke amil? Sementara antum tahu, ini tetangga saya miskin betul-betul. Mana yang lebih afdol bagi antum? Hah? Langsung kepada fakir, lebih tepat guna. Nah, dari sisi ini, lebih tepat guna. Nah, sudah, lebih tepat penerapannya. Amil bukanlah syarat kita mengeluarkan sodako kepada amil. Namun boleh kita mewakilkan. Dan boleh pula si miskin mewakilkan ke orang lain untuk menerimanya. Sehingga tidak sempat, tolong wakilkan ini. Banyak gambaran, antum ketemu dengan tetangga antum yang miskin. Karena antum sibuk sudah disiapkan di plastik sodakoh keluarga antum, fitri. Nah, ketemu, aduh fulan, afwan, ada itu saya mengeluarkan sodakoh sejumlah 30 kilo. Dari 10 anggota keluarga dengan saya, tolong antum ambil ya, saya gak sempat ini. Ternyata si miskin juga gak sempat. Wakil dia yang lain. Boleh yang seperti ini. Nah, atau ternyata dalam konteks berikutnya saya ditanya, ternyata masing-masing gak sempat sampai dengan keluar dari waktu Eid. Ini bagaimana? Nah, yang wajib bagi si A tadi harusnya menyampaikan kepada yang menerima adalah sebelum sholat Eid. Sebelum sholat Eid, tidak harus kepada si A, dia tidak sempat kasih ke yang lain. Yang penting sebelum sholat Eid. Nah, ini demikian. Barakallahu fikum. Adapun tadi orang yang dia itu mengeluarkannya tidak tahari, melihat kayaknya miskin, sudahlah kasihkan saja, sah apa enggak? Maka dikejawab oleh Syekh, amma idza kana rajulan ghaniyan ghariban, amma idza kana rajulan ghariban bimakanin. Apabila dia, orang yang mengeluarkan tadi, orang asing, bukan orang setempat, mungkin pendatang, dan seterusnya, la ya'rifu fakiron, dia tidak mengetahui ini hakikatnya orang fakir atau bukan, enggak kenal dia, maka fala haraj, tidak ada dosa. Namun kalau dia tahu ini orang yang berpura-pura miskin, sebagian pengemis kaya, namun sudah biasa ngemis, nah yang demikian, maka ini tidak sah yang demikian, karena dia memberikan kebukan kepada yang fakir. Berbeda kalau orang tidak mengetahui. Sehingga di sini barakallahu fikum, kita harus berhati-hati. Nah, ini berhati-hati. Dan demikian pula Syekh menasihatkan kepada pemilik toko, kata beliau, maka alladzi 'inda dukan, ya, orang yang memiliki toko tadi, sahih yakni sahibud dukan, la yanbaghi lahu an yastaghilla hajata haula, tidak boleh dia memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Artinya demikian, fayashtari minhum wa ba'ahu bi asyrah bi khamsah. Maka dia membeli dari orang tadi, dari si miskin tadi, dengan harga 5, dijualnya 10. Nah demikian. Namun kata beliau, ini demikian fi nafsil makan, di tempat itu juga, bal idza syaa nazala syai'an ma'qulan. Namun seharusnya, seandainya dia mau membeli ya yang wajar, harganya 10.000 ya sudahlah 9.500, wajar untung 500 kali 10 sudah 10 kilo 5.000, lumayan. Nah demikian, wajar demikian. Kok kalau sampai yanzilu nisfat zaman au asbaha dzalika fa hadza amrun la yanbaghi. Adapun kalau diturunkan dengan sangat seperti ini, perkara yang tidak seyogianya. Ini diantara yang ditambahkan sehingga insyaallah fatwa-fatwa tersebut menjawab beberapa pertanyaan kemarin ya yang terkait. Ada yang masih ganjal tentang zakatul fitr? Kemudian yang terkait nggih satu lagi ini ya. Diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, adapun zakatul fitr, zakat fitr berbeda dengan zakat amwal. Di antaranya perbedaan zakat fitr dan zakat amwal. Di antaranya yang pertama, zakatul fitr diwajibkan ala kulli muslim, setiap muslim, saghirin, kabirin, dzakarin wa unsa, dan demikian, abdin au hurrin. Semuanya wajib dikeluarkan darinya zakat fitr. Adapun zakat amwal dikenakan bagi mereka alal ladzina yamlikuna nisaban wa yahulul haul, mereka orang-orang yang telah memiliki nisab, terkena nih nisab, dan juga telah melewati 1 tahun. Bedanya sehingga tidak semua orang terkena. Sisi yang kedua, anna masarifa zakatil fitri al-fuqara wal masakin faqat. Bahwasanya orang yang berhak menerima zakat fitrah adalah fakir miskin saja. Fakir miskin saja. Amma zakatul amwal, adapun zakat harta, fatusraf ila samaniyatil asnaf, boleh diberikan kepada salah satu dari 8 golongan. Fakir, miskin, orang yang terbelit hutang, kemudian orang yang dia itu fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Yang keempat atau yang kelima, orang yang ibnu sabil, terputus perjalanannya. Yang keenam, raqabah, budak yang ingin memerdekakan dirinya. Yang ketujuh adalah barakallahu fikum al-mu'allafah qulubuhum, orang mu'allaf yang baru masuk Islam. Yang kedelapan adalah amilina alaiha, orang yang menjadi amil. Diterangkan para ulama, adapun mu'allaf dengan amil ini adalah dengan nabar al-hukama al-qadi, dengan pandangan qadi, kira-kira mereka pantas menerima atau tidak. Sekarang mu'allaf orang kafir kaya, dia masuk Islam bersama kekayaannya, diberi zakat yang tidak seberapa, malah kadang menyakiti, dikira menghina. Nah, artinya demikian, dilihat nabar qadi. Demikian pula amil, demikian. Jadi tidak langsung mengambil secara otomatis, tidak, namun dengan keputusan qadi. Wallahu a'lam bissawab. Ini zakatul amwal. Adapun zakat fitr khusus bagi fakir miskin. Nah, amin demikian. Kemudian yang kedua, zakatul fitr tata'allaku bil badan. Zakat fitrah ini adalah zakat yang terkait dengan badan seorang. Artinya di mana badan itu ada, terkena kewajiban zakat, maka di situ dia mengeluarkannya. Nah, antum umroh ke Mekah, itikaf di sana sampai dengan hari Id. Di mana yang lebih afdal mengeluarkan? Di Mekah, bukan di Indonesia. Nah, walaupun sah di Indonesia, namun yang afdal di Mekah. Nah, ini demikian. Karena tata'allak bil badan. Nah, adapun zakatul amwal tata'allak bil mal, terkait dengan harta. antum di sini punya usaha di Sumatera, di Kalimantan, dititipkan di sana, keluarkan zakatnya di sana, dibagikan kepada orang yang di sana. Naam, difahami? Ini diantara perbedaan zakat fitrah dan zakat mal. Sehingga dari sini kita mengetahui siapa yang bisa menerima daripada zakat fitrah. Tidak boleh dicampur-campur. Naam, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu atau kemarin terkait dengan pertanyaan si janda ketika menerima dan anak yatim boleh kita makan atau tidak. Maka di sini perlu diketahui saya lupa kemarin telah disampaikan atau belum. Syekh Utsaimin mengatakan bahwasanya yajibu an yukhrajul insan an nafsihi, wajib bagi seorang mengeluarkan zakat fitrah dari dirinya. Wa amman tajibu alaihi nafaqatuhu illam yastati'u. Sudah kemarin ya. Dan wajib mengeluarkan atas orang yang di bawah tanggung jawabnya kalau mereka tidak mampu mengeluarkan. Nah, ini kemarin sudah. Namun sekarang bagaimana kalau seandainya orang tersebut mau memberikan, ternyata ada di antara orang yang di bawah nafkahnya, tanggung jawab dia, orangnya miskin. Misalnya dia memiliki saudara janda miskin dan anak yatim, yang dia sebagai walinya menafkainya, tulang punggungnya, walaupun tidak satu rumah, dalam artian demikian, bagaimana boleh enggak dia mengeluarkan zakat fitrah dari dia dan anak-anaknya serta istrinya yang 10 orang semuanya, kasihkan aja kepada kakaknya yang janda, boleh atau tidak? Kalau si janda ini di bawah tanggung jawab dia, tidak boleh. Namun kalau tidak, maka boleh. Dan boleh pula bagi dia, kalau si kakak tadi sudah ngundang makan, sini makan, boleh makan enggak? Boleh makan tadi. Boleh mah? Makan. Naam. Ini demikian. Barakallahu fikum. Selesai ya. Tafadhal. Naam. Miskin dan fakir. Kalau mereka yang gugur dari mengeluarkan zakat fitr, standarisasinya adalah man la yajidu qutahu lailatal aid wa yaumihi. Orang yang tidak mendapatkan persediaan makanan pokok di malam Id dan hari Idnya. Itu fakir miskin yang harus didahulukan. Ternyata zaman sekarang enggak ada. Ya miskin secara umum, yang miskinnya orang di situ. Nah, ini dikasihkan demikian. Kalau ternyata tidak ada, dikeluarkan ke tempat yang lainnya. Nah, dan tidak boleh yang namanya uang zakat, baik mal ataupun juga zakat fitr, ini hasilnya untuk membangun masjid, tidak boleh untuk membangun fasilitas pendidikan, tidak boleh yang lainnya. Diberikan kepada tadi, zakat mal 8 asnaf atau 6 asnaf yang didahulukan, zakat fitr kepada fakir dan miskin saja. Tidak untuk bangun masjid, tidak untuk menyelesaikan madrasah, tidak untuk yang lainnya. Ini tidak boleh. Nah, ini demikian. Sehingga kemarin ada pertanyaan demikian, yaitu jawabannya demikian. Wallahu ta'ala alamu biswab. Kita lanjutkan pada permasalahan yang lainnya. Permasalahan berikutnya, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, masih terkait dengan amalan malam Lailatul Aid, adalah disyariatkan bagi kita untuk bertakbir. Untuk bertakbir. Di sana para ulama barakallahu fikum menerangkan tentang takbir yang disunahkan. Maka kapan dimulainya terjadi khilaf di kalangan para ulama. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memilih bahwasanya takbir dimulai sejak terbenamnya matahari malam Idul Fitri. Malam Idul Fitri. Berdasarkan zahir ayat falitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Maka sempurnakanlah bilangan bulan Ramadan, kemudian bertakbirlah. kapan selesainya Syawal? Ketika ghurubu syams, ketika terbenamnya matahari. Maka dari situ mulai bertakbir. Di mana lafadznya terjadi perbedaan di antara para ulama. Namun adalah kita dalam hal ini bebas. Dalam hal ini bebas. Boleh dengan cara Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Ini merupakan takbirnya Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, dan datang dari Umar bin Khattab juga. Nah, dengan lafaz syafa' yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Ini adalah yang dipilih oleh Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, dan Al-Hasan Al-Basri. Nah, sah, sah. Boleh demikian. Dan mereka ada yang mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kasira. Nah, terusnya. Ini boleh demikian. Terserah. Nah, ini merupakan qaulnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan datang dengan lafaz yang lainnya dari Ibnu Umar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diriwayatkan dari Ibnu Umar namun dengan sanad yang dhaif. Naam, dan yang lainnya. Ini artinya di sini banyak lafaz-lafaz takbir. Naam. Dan telah diterangkan kemarin bahwasanya takbir tersebut dilakukan oleh masing-masing sendiri-sendiri. Laki-laki mengangkat suara, kemudian kaum wanita melirihkan. Ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, demikian pula kepada Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahumullah, tentang takbir jama'i dengan bisautin wahid. Maka yang seperti ini la aslalahu min amalis salaf, tidak ada asalnya dari amalan salaf, sehingga masing-masing bertakbir sendiri. Ditanyakan pula kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang mereka alladzina yukabbirun bimukabbiris saut, orang yang bertakbir dengan speaker. Dengan speaker. Kalau ini dalam rangka tujuan untuk mengingatkan manusia, karena mereka lalai, bukan dalam rangka untuk menimbulkan fitnah dan iza'in nas, mengganggu manusia, maka yang seperti ini dibolehkan. Namun tentunya tidak mengganggu manusia, tidak berlarut-larut sampai malam, karena ini jelas mengganggu orang mau tidur. Karena yang disyaratkan kita itu yang penting mengangkat suara, sudah mengangkat suara, tidak harus lazim dengan ini ya. Justru disyaratkan dimanapun kita berada, syiar Islam nampak. Keluar dari masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Terus demikian. Di jalan bertakbir, suaranya diangkat. Di pasar bertakbir. Bahkan Abdullah bin Umar masuk ke pasar sambil bertakbir. Fakabbaron nas bitakbirihi. Maka manusia teringat dengan ingatan tersebut, mereka bertakbir dengan sebab takbirnya Abdullah bin Umar. Dan tidak di sana difahami mereka berbareng-bareng suaranya, tidak. Nah, sehingga di sini barakallahu fikum, itu kaifiat takbir yang kita ulang sedikit untuk mengingatkan aja. Barakallahu fikum. Selanjutnya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Masuk pada amalan berikutnya. Dengan demikian, setelah takbiratul ihram, takbir di sini takbir Lailatul Aid, maka masuk pada hari pagi hari Aid. Maka setelah sholat subuh, itu merupakan waktu yang paling afdol untuk mengeluarkan zakat fitr, membagikannya, menyampaikannya kepada yang berhak menerima. Itu waktu yang paling afdol. Namun tidak mengapa dibagikan di malamnya atau satu hari dua hari sebelum Aid. Sudah lewat pembahasannya. Kemudian setelah itu dilakukan yang namanya sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri, sholat yang dilakukan dengan adanya Yaumul Aid. Apa hukumnya? hukum sholat Idul Fitri ikhtalafa ahlul ilmi ala aqwal. Para ulama berselisih pendapat menjadi beberapa pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan adalah hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah dengan makna kalau ada sebagian orang yang dianggap cukup telah menegakkannya, gugur bagi sebagian yang lainnya. Dan ini merupakan yang nampak yang zahir dari mazhab Hanabilah dan sebagian ashab Asy-Syafi'iyah dan dipilih oleh Al-Allamah Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala. Naam. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua bahwasanya hukum salat Idul Fitri adalah sunnatun muakkadah, sunnah yang ditekankan, sehingga mereka kalau tidak melakukan tidak berdosa, cuma ditekankan. Nah, dan ini merupakan pendapatnya Al-Imam Malik, Ibnu Anas, wa Syafi'i, dan mayoritas dari Asy-Syafi'iyah. Nah, ini berdasarkan hadis Thalhah bin Ubaidillah, dikala Rasulullah ditanya tentang apa yang wajib di dalam Islam, beliau menjawab salawatul khams fi kulli yawmin wa lailah, salat yang lima setiap sehari semalam. Hal alayya ghairuh? La illa anta tawwa. Tidak. Apakah ada yang lain? Tidak, kecuali kalau engkau mau melakukan ibadah sunnah. Sehingga kata mereka ini sunnah muakkadah. Naam. Ini pendapat kedua. Pendapat yang ketiga, annaha fardhu ainin tajibu ala kulli muslim. Itu adalah fardhu ain, wajib atas setiap muslim. Fardhu ain wajib atas setiap muslim. Dan ini merupakan pendapatnya Abu Hanifah, satu riwayat dari Al-Imam Ahmad, dan juga salah satu pendapat Al-Imam Syafi'i. Dan ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Ibnul Qayyim rahimahumallah. Naam. Demikian pula dipilih oleh Imam Syaukani, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dalil mereka kenapa fardhu ain, karena didasari hadis Ummi Atiyah radhiyallahu anha, di mana kata Ummi Atiyah, umirna an nukhrija al awatiqa wal huyada fil aidaini wa zawatul huzur. Naam. Wa yashhadna bitakbirihim, yani manusia, wa yashhadnal khaira wa da'watal muslimin wa ya'tazilul huyad al-musalla. Muttafaqun alaih. Berdasarkan hadis Ummi Atiyah yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, kata beliau, kami wanita diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengeluarkan juga, menyuruh keluar al-awatik, orang yang sudah tua, para janda dan seterusnya, wal-huyat, wanita haid, disuruh keluar. Bahkan zawatul hudur, para gadis-gadis pingitan, menuju ke musola sholat aid, supaya mereka menyaksikan kebaikan yang ada di hari itu dan meraih barokahnya hari Aid, serta mereka mendapatkan yaitu cakupan doanya kaum muslimin. Nah, maka dari hadis ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan fardhu ain. Dari sisi mana? Kalaulah bukan fardhu ain, tentunya kaum wanita hukum asal adalah buyutuhunna khairul lahunna. Rumah mereka lebih utama bagi mereka. Satu. Yang kedua, kalaulah bukan fardhu ain, tentunya Nabi tidak akan memerintahkan wanita haid keluar. Nah, karena mereka tidak wajib untuk sholat, namun diperintahkan untuk keluar. Karena mereka tidak wajib untuk sholat, sehingga tidak boleh masuk ke tempat sholat. Nah, di sini menunjukkan, sehingga di sini pendapat ini wallahu a'lamu bishawab, ini yang dipilih dan yang dikuatkan. Naam, adalah pendapat fardhu ain. Fardhu ain jadi wajib bagi setiap orang untuk menghadiri sholat Aid walaupun wanita haid. Namun mereka tidak boleh masuk area musholla, tempat sholat. Mereka di pinggir. Nah, di pinggir. Ini hukum sholat Aid. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini yang pertama kita ambil daripada hukum sholat Aid. Kemudian kapan waktu menyelenggarakannya? Kapan waktu untuk melakukan sholat Aid? Maka diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah mengenai waktu penyelenggaraan sholat Aid. Kata beliau, sholatul Aid waktuha ka sholati duha. Sholat Aid waktu penyelenggaraannya seperti sholat duha. Kapan? Dimulai dari matahari terbit kemudian naik sekitar satu tombak sampai dengan sebelum zawal. Ini waktu untuk menyelenggarakan sholat Aid. Kalau kita memahami waktunya, maka kita tidak akan bingung menghadapi kejadian. Dari sisi seandainya seorang tidak mengetahui hari ini Aid, masyarakat tidak mengetahui, tiba-tiba tahunya jam sekarang. Jam berapa? Jam 10. Masih waktu duha enggak? Masih waktu duha. Maka di sini kalau memungkinkan untuk mengumpulkan manusia, mereka boleh menyelenggarakan sholat Aid. Kalau memungkinkan. Nah, namun berbeda kalau dia mengetahuinya di waktu zuhur, maka dia membatalkan siamnya karena Ramadan. Terus menyelenggarakannya kapan? Besok. Boleh mengeluarkan zakat fitr? Boleh. Karena belum melakukan sholat Aid di tempat itu. Nah, ini demikian. Sehingga di sini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini yang diterangkan oleh beliau, waktunya adalah waktu duha. Naam. Ini sehingga kata beliau, fa illam yu'lam bil aidi illa ba'da zawal fa innahum la yusallun. Kalau seandainya diketahui waktu Aid kecuali setelah zawal. Setelah waktu zawal, setelah waktu zuhur, maka fa innahum la yusallun. Mereka tidak menyelenggarakan salat di hari itu. Wa innama yusalluna minal ghad fi waqti salatil Aid. Namun mereka dibolehkan melakukan sholat di esok hari pada waktu bolehnya melakukan sholat Aid. Ya, ini demikian berdasarkan hadis Abu Umair bin Anas an umumatin lahu minal ansar qalu, mereka mengatakan umma alaina hilalu syawal fa asbahna siyama, tertutup mendung, ya, hilal syawal tidak nampak sehingga di pagi harinya kami masih puasa menyempurnakan. Namun kata beliau, naam fa asbahna siyaman fa ja'a rukbun fi akhirin nahar. Ternyata datang rombongan kafilah, ya, atau orang yang naik kendaraan di akhir daripada siang, jam 12, jam 1, demikian datang. Mereka dia mengatakan fa syahidu annahum ra'au al-hilala amsi. Mereka mempersaksikan kami sungguh melihat hilal kemarin. Tadi malam melihat hilal, berarti apa, sudah satu Syawal. Maka akhirnya fa'amaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annasa an yuftiru min yaumihim. Nabi memerintahkan mereka supaya berbuka di hari itu. Namun tidak sholat. Wa an yakhruju ghadan li'aidihim, dan supaya mereka keluarnya besok menyelenggarakan sholat Aidul Fitri. Nah, ini di sini barakallahu fikum, sehingga bercabang dari ini, seandainya seorang melihat hilal, dia dengan matanya melihat hilal secara langsung, nah, ataupun dengan alat, dia petugas melihat hilal, namun persaksiannya tidak diterima oleh qadhi, oleh hakim, wajib baginya berbuka sir. Apakah wajib melakukan sholat Id? Tidak, dia besok, karena tidak ada yang sholat Id bersama dia. Nah, artinya banyak cabangnya. Nah, lah ini pengetahuan waktu sholat Aid memberikan kita faedah yang banyak. Dan masih banyak cabang yang lain, itu sebagai namudzaj minal masail, contoh daripada permasalahan yang akan muncul. Nah, ini selesai. Kemudian yang ketiga, yang seterusnya, pembahasan tentang adab ketika mau keluar menuju sholat Id. Nah, keempat. Nah, khair insyaallah selanjutnya. Adabuha, adab menuju sholat Id. Adab orang yang mau melakukan sholat Id adalah urutannya tidak sama dengan yang di buku ya. Ya, khair insyaallah. Artinya demikian, adab untuk melakukan sholat Id, waktu menyelenggarakannya dan seterusnya ini. Adab untuk melakukan sholat Id, diantaranya, ini disebutkan sebagian, yang lain kita tambahkan di sini. Yusanu taqdimu sholatid adha wa aksuhul fitri. Disunahkan untuk menyegerakan sholat Idul Adha. Namun sholat Idul Fitri disunahkan diakhirkan. Diakhirkan. Jadi taruhlah matahari sudah naik setinggi satu tombak kurang lebih jam, misalnya jam 6 lewat 10 sebagai misal. Ini disunahkan untuk sholat Idul Adha diawalkan. Adapun sholat Idul Fitri diakhirkan. Mungkin nanti penyelenggaraannya jam 6:30 atau jam 7. Nah, mungkin demikian. Dalam rangka apa hikmahnya? Supaya memberikan keleluasaan bagi orang yang akan mengeluarkan dan menyampaikan zakat fitr, bisa mereka leluasa menyampaikan kepada fakir miskin. Di antara hikmahnya. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mereka disunahkan untuk an yakul qabla khuruji ilal musalla fi aidil fitri wa alla yakula fi aidil adha. Mereka ketika mau keluar untuk sholat Idul Fitri disunahkan untuk makan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan tamarat, memakan beberapa butir kurma, beberapa butir kurma. Namun apakah harus kurma? Jawabannya tidak. Nah, jawabannya tidak, tidak harus kurma. Namun apa yang mudah dalam rangka hikmah yang banyak. Nah, dalam rangka hikmah, hikmah yang banyak. Di antaranya hikmahnya adalah untuk kita membedakan izhar anna dzalika yaumul fitr, bahwasanya menampakkan ini adalah hari berbuka. Hari sebelumnya, taruhlah hari ini pagi hari boleh makan enggak? Boleh tidak makan. Untuk menampakkan ini demikian. Di antaranya itu. Dan yang kedua kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah untuk mereka itu menguatkan badan mereka. Yuqawwi badanahu, kenapa? Li'anna nas, karena manusia mungkin malam harinya telah begadang. Ya, demikian mereka menyiapkan segala sesuatu, kadang-kadang demikian ya kelazimannya. Coba antum nanti malam, coba enggak tahu tidurnya jam berapa sudah. Ya, mungkin bikin makanan untuk dan sebagainya. Lah ini sehingga tadi hikmahnya supaya lebih kuat badannya. Di antaranya ini. Wallahu a'lamu bissawab. Ini ketika Idul Fitri. Adapun Idul Adha disunahkan untuk mengakhirkan makan agar supaya mereka bisa menikmati dengan lahap makanan daging kurban yang mereka sembelih. Ini di antaranya. Masih lapar. Kalau Idul Fitri sudah kenyang, demikian ya. Kalau makan dulu demikian. Jadi mereka itu. Kemudian barakallahu fikum. Selanjutnya, adab yang ketiga. Adab yang ketiga disunahkan keluar dengan berjalan kaki. Disunahkan keluar menuju sholat Id dengan berjalan kaki. Berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau menyatakan, barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ini atau minas sunnah an yakhruja ilal Id masya. Kata beliau, termasuk daripada sunnah Nabi keluar menuju sholat Id ini dengan berjalan kaki. Dengan berjalan kaki. Mana yang lebih afdol antara naik kendaraan dengan jalan kaki? Kalau orangnya memang berat untuk jalan kaki, tentunya afdol naik kendaraan. Nah, mungkin orang lumpuh, mungkin orang yang terkena penyakit apa namanya, asam urat berat dan sebagainya, parah ketika itu kambuh, maka wallahu a'lamu, bagi dia yang afdol adalah haknya dia naik kendaraan. Namun bagi mereka yang kuat, tentunya berjalan kaki ini lebih ablak dalam syiar, menyampaikan syiar Islam. Dia akan bertakbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar sambil jalan. Ya, orang yang dia lewati mengetahui, masya Allah. Nah ini diantaranya. Barakallahu fikum. Jadi termasuk sunnah adalah berjalan kaki. Berjalan kaki menuju sholat, sholat Aid. Lebih-lebih kita yang di tempat datar seperti ini, ya, rata kan, berkitarnya Purbalingga secara umum rata. Nah ini lebih ringan lagi. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya, diantara adab ketika mau keluar menuju sholat Aid, disebutkan di sini, adalah disunahkan untuk keluar, nah, berjalan dengan jalan yang berbeda antara berangkat dan pulangnya, berjalan kaki dengan mukhalafatut tariq, dengan berselisih jalan. Nah, berselisih jalan. Berangkat melalui jalan sini, pulangnya jalan yang lainnya. Ini hukumnya apa? Sunnah. Dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Beliau memiliki kitab Syarah Sahih Bukhari, namanya Fathul Bari juga. Ibnu Hajar Al-Asqalani sama Fathul Bari. Nah, jadi dua-duanya memiliki syarah Fathul Bari ala Sahih Al-Bukhari. Demikian. Qad istahabba katsiru min ahli al-ilmi lil imam wa ghairihi idza dhahabu fi tariqin ila al-'aid an yarji'u fi ghairihi. Disunahkan, ya, bahwasanya mayoritas para ulama memandang tentang sunnahnya bagi imam ataupun yang lainnya apabila keluar pergi menuju sholat Aid melalui satu jalan dan pulangnya melewati jalan yang lainnya. Ini demikian. Hikmahnya apa? Hikmahnya diterangkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad, jilid yang pertama halaman 449. Beliau menukilkan, kila liyusallima ala ahli tariqaini, agar supaya mereka bisa menyampaikan salam atas orang-orang yang mereka lalui di jalan tersebut. Assalamualaikum, assalamualaikum. Nanti itu, nanti akan ada pembahasan, boleh enggak kita memberikan selamat hari raya. Nah, di situ tidak ada lafaz khusus dari syariat, namun yustahsan, dianggap baik supaya kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, atau idukum mubarak, semoga idmu dibarokahi, atau ja'alallahu idakum mubarak, demikian dan seterusnya. Ini boleh seperti ini, ya. Sambil salaman boleh kalau memang bukan niatnya ibadah, ya. Ini hikmah yang pertama. Waqila liyanala barakatal fariqan. Naam, liyanala barakatahu al-fariqani. Agar supaya dua kelompok tadi, ya, dua orang yang di jalan sana dan jalan sini, masing-masing mendapatkan barokah hari raya Aid tadi. Saling mendoakan. Aidukum mubarak. Aidukum mubarak. Amin. Aidukum mubarak. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum sholihal amal. Semoga Allah menerima dariku dan darimu amalan soleh. Doa semuanya. Nah, ini demikian sebagai misal. Barakallahu fiik. Ini waqila liyuthhiru sya'airul Islam fi sa'iril fijaj wa turuq. Dan hikmahnya diantara untuk menampakkan syiar Islam di seluruh jalan-jalan pelosok. Ya. Kita lewat jalan sini ada takbir. Lewat sini pulangnya masya Allah syiar Islam, nampakkan salaman, muka yang cerah, memberikan apa, menyampaikan kegembiraan kepada manusia, doa dan seterusnya. Lah ini masya Allah. Nah, ini tadi diantara hikmah-hikmahnya dan banyak. Ya. Litak suru syahadatul biqa. Fa inna dhahiba ilal masjidi wal musalla ihda khutwataihi tarfa'u darajatan wal ukhra tahuttu khati'atan hatta yarji'a ila manzilihi. Dan dikatakan juga dalam rangka supaya banyak bumi yang mempersaksikan kebaikan kita. karena bumi ini nanti di akhirat akan Allah jadikan sebagai saksi. Yauma idzin tuhaddisul ardu akhbaraha. Nanti di hari kiamat bumi ini akan memberitakan khabar yang terjadi di atasnya. Fulan dulu berbuat ini, fulan berbuat ini. Bumi yang kita pijak merupakan saksi nanti. Kok bisa bicara? Bianna rabbaka auhalaha. Allah yang memberikan wahyu kepadanya bisa bicara. Nah, sehingga di sini kita lewat sini jadi saksi kebaikan. Lewat sini banyak saksinya. Jalan sini di antaranya. Nah, dan masih banyak lagi hikmah-hikmah di sana bisa dirujuk kepada Zadul Ma'ad jilid yang pertama halaman 449. Jadi termasuk sunnah mukhalafatut tariq. Nah, perselisih jalan. Kemudian adab selanjutnya. Disunahkan bagi kaum laki-laki untuk tatajammal wa tatayyub. Ya, wa tatayyub. Disunahkan bagi kaum laki-laki untuk berdandan, memakai pakaian yang bagus dan mengenakan wangi-wangian. Nah, mengenakan wangi-wangian. Berdasarkan hadis Umar bin Khattab atau Ibnu Umar, dikala beliau membelikan pakaian bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dikenakan pada kesempatan hari raya atau menyambut tamu dan sebagainya. Namun Rasulullah menolak. Kenapa beliau menolak? Inna fiha harir. Karena ada sutranya. Karena ada sutranya. Kalaulah tidak ada sutra, beliau akan menerima. Namun karena ada sutranya, jadi beliau tidak menerimanya. Namun di sini menjadi syahid, disunahkan bagi orang yang mau pergi ke hari Id ini untuk berdandan, mengenakan pakaian yang bagus, tidak harus baru. Tidak harus baru. Kenapa tidak harus baru? Barakallahu fikum. Karena di sana dulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan kepada nisa sahabah, wanita para sahabiyah, untuk keluar, maka mereka menjawab, inna ihdana, sesungguhnya salah seorang di antara kami, la yajidu ma talbasuh. Ya, tidak mendapatkan pakaian min jilbabiha. Pakaian jilbab hanya satu saja, sudah lusuh, sudah kotor, mau keluar enggak pantas dan sebagainya. Ini demikian, maka Rasulullah mengatakan fal tulbis ukhtaha min jilbabiha. Maka hendaknya saudaranya meminjamkan jilbabnya kepada saudarinya tadi. Nah, ini menunjukkan tidak harus baru. Bukan kelaziman yang namanya Id ini harus mengenakan pakaian baru. Bahkan disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif, itu di sana sebuah syair, masih ingat Ustaz Ibrahim? Laisal Id man labisal jadid. Artinya, bukanlah Idul Fitri itu bagi orang yang mengenakan pakaian baru. Bukan. Atau dia itu mengenakan pakaian atau menaiki kendaraan yang bagus. Bukan. Namun Id adalah orang yang dia itu mendapatkan maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang paling pokok. Nah, jadi jangan menjadi standar kalau Idul Fitri harus kita memiliki pakaian baru. Tidak. Yang disunahkan mengenakan pakaian yang bagus. Mengenakan pakaian yang bagus. Ini barakallahu fikum. Ini diantaranya. Barakallahu fikum. Selanjutnya, adab diantaranya adalah disunahkan bagi enam. Ala di sini tidak boleh bagi kaum wanita untuk mengenakan enam. Untuk mengenakan di sini. Tidak boleh bagi kaum wanita untuk dia itu keluar. Amal mar'atu faturatu ilal id mutajammilah wala mutatayyibah, tidak boleh mengenakan wewangian. Wala mutabarrijah, tidak boleh berdandan. Nah, lebih menampakkan kemolekannya, baik dengan pakaian yang lahiriah yang nampak ya, atau batiniah, yaitu dari kemolekan badannya penciptaan Allah. Tidak boleh ditampakkan kepada orang yang di luarnya. Dandan, pakai lipstik, pakai, tidak demikian, ya. Ataupun mereka memakai pakaian yang banyak coraknya. ini menimbulkan fitnah yang seperti ini. Tidak. Nah, namun mereka keluar dengan berpakaian ya mau sholat. Demikian. Ini demikian. Pakaian yang polos tidak menimbulkan fitnah. Ini demikian. Mereka walaupun wajib keluar namun tetap memelihara adab-adab syar'iyah. Dan juga tidak boleh bagi kaum laki-laki, nah, tidak boleh bagi kaum laki-laki mengenakan pakaian yang terkandung padanya emas ataupun sutra. Karena ini diharamkan bagi siapa? Bagi kaum laki-laki. Barakallahu fikum. Kemudian tadi tidak boleh bagi kaum wanita untuk bertabarruj. Nah, ini diantara adab-adab yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kemudian hendaknya mereka yu'addi sholata bi khusyu'in wa huduri qalbin. Orang setelah datang menuju sholat Aid, sholatnya dengan khusyuk wa huduri qalbin. Bagaimana bentuknya khusyuk dan huduri qalbin? Dia mengingat hari padang mahsyar, manusia nanti akan dikumpulkan seperti sekarang ini. Sehingga para ulama terjadi khilaf, boleh enggak diselenggarakan sholat Aid dalam satu wilayah beberapa tempat? Terjadi khilaf. Namun kalau memang al-halah taqtadi dzalik, keadaannya menuntut demikian, tidak mengapa. Nah, misalnya karena saking jauhnya berat mereka datang dan sebagainya. Ini demikian karena tadi menampakkan syiar persatuan muslimin, mengingatkan orang khusyuk. Nanti kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Masing-masing membawa diri mereka sendiri. Nah, ini sehingga mereka khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaksuru min dzikrillahi wa du'aihi wa yarju rahmatah, sehingga mereka banyak mengingat Allah, berdoa kepadanya dan berharap rahmatnya. Wa yakhafu adzabah, dan mereka takut kepada azab Allah. Yatadzakaru bijtima'in nasi fi sholati 'ala sa'idil masjidi. Naam. Mereka teringat dengan berkumpulnya manusia di tanah lapang. Ini ijtima'an nasi fil maqamil a'zam. Dia teringat dikumpulkannya manusia pada kedudukan yang besar nanti, yakni di padang mahsyar. Baina yajillahi 'azza wa jalla. Di hadapan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia, fi sa'idin yaumil qiyamah. Di padang mahsyar pada hari kiamat nanti. Dan demikian diantara adab-adab yang harus diketahui dan diamalkan oleh mereka, orang-orang yang mau menyelenggarakan sholat Idul Fitri. Nah, di sana terdapat adab-adab yang lainnya. Adab-adab yang lainnya diantaranya adalah disunahkan untuk kita mengumandangkan takbir. Karena sudah lewat pembahasannya, jadi kita tidak tulis ini. Mengumandangkan takbir sejak keluar dari rumah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahilhamd. Kapan? Sampai dengan imam datang. Sampai dengan imam datang, sholat Aid. Nah, sampai dengan imam datang melakukan sholat Aid. Ini bertakbir, wanita lirih, laki-laki mengeraskan suaranya. Nah, dan diantaranya pula di sana, disunahkan bagi kita untuk yudhirul bahjah wa surur, untuk menampakkan keriangan wajah kita dan kegembiraan. Ini hari yang mengembirakan, tidak menampakkan kesedihan. Nah, ini diantara adab-adabnya. Nah, jadi barakallahu fikum. Jadi itu diantara adab-adab yang lain, masih banyak di sana. Kita cukupkan itu. Kemudian pembahasan berikutnya mengenai tempat pelaksanaan sholat Aid. Tempat pelaksanaan sholat Aid, barakallahu fikum, yang sunnah adalah dilakukan di musholla. Apa itu musholla? Yakni sohro, ya, yakni di lapangan. Di lapangan, bukan di masjid. Nah, la tuqamu fil masjid illa li'udrin, tidaklah ditegakkan di masjid kecuali karena uzur. Seperti apa? Kal matar, seperti hujan. Warihus syadid ataupun juga angin yang kencang, dan juga di sana keadaan yang tidak kondusif seperti terjadi peperangan misalnya, ini yang tidak aman, maka mereka menyelenggarakan di masjid. Ini merupakan perkara khilafiyat di antara para ulama. Secara asal khilaf jumhur ulama dengan apa yang muwadhabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan apa yang dilakukan oleh Nabi secara terus-menerus, maka salatnya di lapangan. Namun madhab Syafi'i atau Imam Syafi'i membolehkan untuk menyelenggarakannya di masjid dengan syarat idza tasa'al masjid, kalau memang mencukupi. Masjidnya besar mencukupi. Nah, kalau mengharuskan keluar, maka tentunya yang afdol adalah di lapangan. Di lapangan, pokoknya di tempat terbuka, di tempat terbuka. Tidak harus lapangan, maksudnya di situ ada tanah kering yang artinya demikian ya, tempat terbuka. Nah, ini demikian dan disunahkan tidak jauh dari pemukiman supaya tidak capek orangnya. Nah, ini demikian. Ini di antara tempat yang diselenggarakan sholat Id di dalamnya. Nah, diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sebagian orang mereka akan berpendapat, buktinya di Masjid Nabawi, buktinya di Masjid Haram, itu mereka sholat Id di masjid, tidak ada di lapangan, mereka demikian. Maka Syekh menerangkan, kata beliau, adapun fa amma al-Masjidun Nabawi wa huwa ka ghairihi. Naam. Adapun Masjid Nabawi itu seperti tempat yang lainnya. Naam. Tempat yang lainnya yaitu disunahkan untuk keluar dari masjid. Naam. Yusannu li ahli Madinah ay yakhruju ila shakhra. Bagi ahli Madinah disunahkan untuk keluar menuju tanah lapang. Wa yusallul Id. Hadza huwal afdal. Dan salat Id di sana, ini yang afdal. Wa yukrahu an yusallu fil Masjidin Nabawi. Di barakallahu fikum, dimakruhkan untuk mereka salat di Masjid Nabawi walaupun pahalanya dilipat gandakan 1000 kali lipat. Kenapa? Karena Rasul sudah mencontohkan, Rasul keluar menuju musalla. Sementara beliau yang menyatakan salat di masjid hadza tudhafu bi alfi apa darajat, salatu fi masjid hadza afdalu bi alfi darajat min ghairi aw kama qala min hadis Abi Hudzaifah, min hadis Hudzaifah bin Yaman rawahul Bukhari. Demikian Rasulullah mengatakan salat di masjidku ini dilipat gandakan 1000 derajat kali lipat dari ini. Tudhafu ini 1000 kali lipat daripada salat di lainnya. 1000 kali lipat, namun beliau salatnya di luar Masjid Nabawi, menunjukkan di sana sunnah adalah di lapangan. Di lapangan. Namun kata beliau, aslinya demikian. Akan tetapi kata beliau, lakin mazalan nasu min qadimi zaman yusallunal Id fil Masjidin Nabawi. Namun aku tidak mengerti, dari dulu sampai sekarang manusia tetap salatnya di Masjid Nabawi. Namun yang jadi patokan bukanlah amalan manusia sekarang, namun sunnah yang jadi patokan. Nah, ini. Adapun Masjidil Haram, kata beliau, wa amma fi Makkah fala a'lamu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw ahadan minal ladzina tawallau Makkah. Aku tidak mengetahui bahwasanya Nabi ataupun para sahabat yang mereka dipercaya untuk menjadi gubernur Mekah ketika itu, tidak diketahui, kata beliau, kanu yakhrujuna anil Masjidil Haram. Mereka keluar dari Masjidil Haram untuk menyelenggarakan salat Id di luar. 6. Walihaza, oleh karena itu, ustusniya indi. Oleh karena itu, menurut saya ini dikecualikan daripada tempat yang lainnya. Yaitu illa Makkatul Musyarrafah, kecuali Mekah yang mulia. Maka di sana penyelenggaran salat Id tetap di dalam masjid. Tetap di dalam masjid. Kenapa demikian? La'alal hikmata min dzalika wallahu a'lam. Mudah-mudahan hikmahnya wallahu a'lam, annal Masjidil Haram fi Ka'bah. Di dalam Masjid Haram itu ada Ka'bah yang itu merupakan kiblatnya kaum muslimin, sehingga salat di dalamnya. Naam, ini lebih afdol daripada di luarnya. Kan salatnya menghadap Ka'bah, menghadap ke arah kiblat. Naam, sehingga di sini ya salat di dalam sekalian. Ini lebih afdol, dikecualikan Masjidil Haram. Adapun masjid-masjid yang lainnya selain Masjidil Haram, maka yang sunnah adalah keluar menuju lapangan. Ya, ini demikian. Jawaban yang paling kuat, kata beliau, kalaulah Masjid Nabawi saja yang dilipat gandakan berapa? 1000 kali lipat, Nabi saja melaksanakannya di di luar, menunjukkan sholat Aid di luar lebih afdol daripada di Masjid Nabawi. Ini barakallahu fikum mengenai tempat penyelenggarakan sholat Aid. Maka masuk berikutnya pada pembahasan mengenai kaifiyah sholatul Aid, tata cara melaksanakan sholat Aid. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sholat Aid merupakan sholat yang dilakukan secara berjamaah. Jumlah rokaatnya 2 rokaat. 2 rokaat. Di mana imam datang langsung memulai dengan sholat, bukan khutbah dulu. Memulai dengan sholat, datang memulai dengan sholat. Yang di sana tidak ada sholat sunnah sebelumnya ataupun sesudahnya. Tidak ada sholat sunnah sebelumnya ataupun sesudahnya. Dan juga tidak ada di sana wala adzan wala iqamah, tidak ada seruan adzan ataupun iqamah. Sehingga para ulama di sana tidaklah memandang baiknya untuk menyeru dengan seruan apapun. Imam datang langsung takbir, Allah sawwu sufufakum, Allahu Akbar. Tidak as-salatal jami'ah, ini merupakan seruan untuk menyeru manusia salat khusuf. Nah, tidak pula dengan salat Id, tidak. Ini tidak. Imam datang langsung salat. Ini demikian. Karena di dalam hadis la adzan wala iqamah, tidak ada seruan, tidak ada iqamah. Demikian. Sehingga di sini imam datang merapikan barisan mengimami salat. Salat 2 rakaat. Maka mereka melakukan wa yukabbiru takbiratul ihram, bertakbir takbiratul ihram. Kemudian di situ sifat salat Aid pada rakaat pertama ini 7 takbir. 7 takbir. 7 kali takbir. Rakaat yang kedua adalah barakallahu fikum, di sana adalah berapa? 5 kali takbir. 6. 5 kali takbir, pertama 7. Kemudian diperselisihkan oleh para ulama setelah takbiratul ihram. Takbiratul ihram, apakah ini dianggap masuk pada hitungan 7 atau tidak? Terjadi khilaf diantara para ulama. Dan khilafnya kuat. Di sana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan para muhakkikin yang lainnya memilih bahwasanya takbiratul ihram termasuk takbir yang 7. Takbir yang 7. Perselisihan yang kedua, di manakah tempat membaca iftitah? 6. Membaca doa iftitah itu kapan? Sebagian menyatakan setelah takbiratul ihram. Sebagian yang lain setelah selesai 7 takbir. 6. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan yang lebih dekat adalah setelah takbiratul ihram. Di sini yang lebih dekat setelah takbiratul ihram. Sehingga dari sini kita mengetahui terjadi perselisihan di antara para ulama. Namun bagi makmum mengikuti imam, kalau ternyata imamnya bermadzhab bahwasannya takbiratul ihram tidak masuk pada hitungan 7, maka dia berarti setelahnya 7, jadi semuanya 8. Kalau imamnya berpendapat bahwasannya memilih pendapat yang kuat, istiftah adalah setelah takbir yang 7, maka dia pun diam. Tidak subhanallah kepada imam, mungkin sedang membaca iftitah. Nah, ini demikian, mengikuti imam. Nah, barakallahu fikum. Ini yang pertama. Kemudian dari sini sebelum melompat, apa hukum takbirat zawaid? Takbir-takbir tambahan tadi hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Sehingga seandainya seorang kelupaan, Allahu Akbar, iftitah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, gimana? Sah salatnya. Atau yang lebih sering rakaat kedua, Allahu Akbar, lupa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gak takbir lagi, langsung Al-Fatihah, maka sah. Dinukilkan dari sebagian madhab Syafi'iyah, mereka mengulang takbir Al-Fatihah lagi. Namun ini pendapat yang lemah, pendapat yang tidak dikuatkan oleh para ulama. Yang benar, karena itu adalah sunnah bukan wajib, sehingga kalau ditinggalkan sengaja atau karena lupa, nah, tidak membatalkan sholat. Namun kalau sengaja tentunya layan bagi, tidak seyogianya. Namun kalau dari sisi membatalkan atau tidak, tidak membatalkan sholat. Ini. Kemudian yang kedua, pembahasan masih takbir. Apakah disunahkan mengangkat tangan atau tidak? Terjadi khilaf diantara para ulama. Dikarenakan Nabi SAW tidaklah mengangkat tangannya, nah, ketika takbir tersebut. Hanya saja diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengangkat tangan dalam takbir zawaid. Mengatakan dalam takbir zawaid. Dan riwayat Ibnu Umar ini diperselisihkan. Mereka yang menganggap hasan, maka mengangkat Allahu Akbar. Namun mereka yang menganggap dhaif seperti Syekh Al-Wadi'i rahimahullah dan yang lainnya, ini maka tidak mengangkat karena riwayatnya dhaif. Dan dalam hal ini alam ruwasi. Adapun para ulama Saudiya secara umum, mereka memandang sunniyahnya, istihbabnya. Kita disunahkan mengangkat karena wallahu alam bisawab ada asar Abdullah bin Umar di sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini demikian. Kemudian yang ketiga pembahasan, apakah ada zikir khusus di antara takbir-takbir tadi? Mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwasanya di sana ketika takbir, maka dia itu mengucapkan Allahu Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Nah, diselingi zikir. Yang lain tidak, dan yang zahir, yang roji adalah tidak diselingi zikir apa-apa. Nah, sehingga tidak ada doa ataupun zikir dalam hal itu. Nah, jadi barakallahu fikum, itu tentang pembahasan takbir. Mengangkat tangan atau tidak, di sini seandainya mengangkat tangan juga tidak diingkari, tidak mengangkat tangan juga tidak diingkari. Nah, karena di sana terjadi khilaf yang qawi dari sisi nadhariyah hadithiyah. Nah, yaitu asarnya ini sahih atau hasan atau dhaif. Nah, dari yang mereka memandang dhaif, tidak bertakbir, tidak mengangkat tangan. Demikian pula dalam sholat jenazah. Dalam sholat jenazah. Wallahu a'lam bishawab. Syekh Ibnu Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan para masyayikh yang lainnya yang mutakhirin seperti yang sekarang muasirin, Syekh Abdullah Al-Bukhari, beliau menganjurkan untuk mengangkat tangan, untuk mengangkat tangan. Wallahu a'lam bishawab. Ini Syekh Shalih Fauzan juga demikian. Ini diantaranya. Kemudian selanjutnya setelah bertakbir, maka al-imam membaca Al-Fatihah, kemudian membaca suratan. Disunahkan di sana membaca surat dalam rokat pertama Subbihisma Rabbikal A'la, rokat kedua Al-Ghasyiyah, Hal Ataka Haditsul Ghasyiyah, atau dalam rokat pertama Qaf, dalam rokat kedua Al-Qamar. Nah, dalam surat Al-Qamar. Nah, ini disesuaikan dengan keadaan jamaah. Dengan keadaan jamaah. Ini demikian. Wallahu a'lamu bishawab. Setelah itu takbir. Setelah selesai dari rokat pertama bertakbir untuk yan hadha ila rokat tsaniyah, bangkit ke rokat kedua. Walam tuhsab. Namun takbirah ini tidak dihitung. Tidak dihitung yang masuk lima. Nah, Allahu Akbar bangkit kedua, tidak dihitung. Setelah itu takbir lima kali. Nah, kalau tadi yang pertama terjadi khilaf takbiratul ihram, masuk hitungan tujuh atau tidak? Kalau ini, ya tak, ada yang mengatakan masuk, ada yang mengatakan tidak. Yang dipilih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tidak masuk, sehingga enam kali setelahnya. Adapun yang kedua itu tidak masuk takbir intikal tadi tidak masuk, maka takbir lima kali. Hukumnya apa? Sunnah. Seandainya lupa, sah solatnya. Seandainya lupa, sah solatnya, tidak perlu sujud sahwi. Ini demikian. Selesai dari permasalahan sholat. Permasalahan sholat. Di sana permasalahan yang aridah tidak kita bahas, namun secara global demikian. Tinggal setelah itu khutbatul aid. Khutbah aid. Apa hukum khutbah aid? Dan juga bagaimana sifatnya hukum khutbah Id. Diterangkan para ulama, hukumnya adalah sunnah, masyru'iyah, disyariatkan, bukanlah wajib. Bukanlah apa? Wajib. Nah, ini demikian. Diterangkan oleh Asy-Syaukani dalam Nailul Autar, wa qad ittafaqa al-mujibuna li salatil Id, telah bersepakat orang yang mewajibkan salat Id, wa ghairuhum, dan selain mereka, ala adami wujubi khutbatihi, bahwasanya khutbahnya tidaklah wajib. La a'lamu qailan yaqulu bi wujubiha, intaha. Kata beliau, aku tidak mengetahui ada seorang ulama pun yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Nah, sehingga seandainya tidak ada khutbah, maka sah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, berapa kali khutbah? Satu kali. Atau kapan tempatnya khutbah? Tempatnya khutbah adalah setelah sholat. Itu adalah amalannya Nabi dan para sahabat. Namun di sana Bani Umayyah, Kila Marwan, ya, mereka merubah, mendahulukan khutbah, mengakhirkan sholat. Mendahulukan khutbah, mengakhirkan sholat. Namun yang sunnah adalah mendahulukan sholat, mengakhirkan khutbah. Khutbahnya berapa kali terjadi khilaf diantara para ulama. Sebagian mereka menyatakan khutbahnya dua kali, mazhab Syafi'i dan yang lainnya, seperti sholat Jumat. Yang lain berpendapat khutbahnya satu kali. Dalil mereka satu, karena dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah khutbatul Aid, kemudian pergi menuju kaum wanita berkhutbah lagi, sehingga dua kali. Nah, yang berpendapat satu juga sama, itu dikarenakan belum sampainya suara kepada kaum wanita. Nah, sehingga di sini al-amru wasi'. Dari sini al-amru wasi'. Namun yang lebih dekat kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, karena sekarang sudah mudahnya peralatan, adalah khutbahnya satu kali. Karena telah tercapai maksud tujuan. Maksud tuh tujuan. Sehingga khutbahnya cuma satu kali. Pembahasan berikutnya, bagaimana seorang khatib memulai khutbahnya, apakah dengan takbir atau dengan tahmid. Terjadi khilaf diantara para ulama, ya. Terjadi khilaf diantara para ulama. Mazhab Syafi'i atau Syafi'iyah mengatakan yastaftihu bitakbir tis amarat, memulai dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada, atau innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Bertakbir dulu. Nah, ini demikian. Yang lain berpendapat, yang dikuatkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, adalah tahmid dulu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam setiap khutbah selalu diriwayatkan fahamidallahu wa asna alaihi, memuji Allah kemudian menyanjungnya. Berarti innal hamdalillah nahmaduhu. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin menyatakan bahwasannya di sini antum boleh memilih. Wa idza kabarta faqad istaftah bitakbir, wa idza hamadta faqad istaftah bitahmid. Boleh antum dua-duanya, dan dua-duanya sah. Dua-duanya sah demikian. Namun di sini ada sebuah pengalaman. Ada seorang alakh ustaz di sana diminta khutbah di kalangan awam. Qadarullah Syafi'iyah tulen. Innalhamdalillah nahmadu, besoknya diprotes. Salat idnya tidak sah. Orang bodoh. Padahal hukum khutbah adalah sunnah. Satu, ya. Katanya hari raya kita salatnya tidak sah. Nauzubillah. Sehingga di sini ikhwah jeli. Kita nasihat ikhwah jeli, ya. Jangan sampai membuat gejolak kalau ternyata perkaranya perkara yang wasik. Perkaranya yang wasik. Artinya demikian. Kalau kira-kira membuat gejolak, ya kita melihat. Karena perkaranya wasik. Demikian. Kalau tidak membuat gejolak, kita meyakini yang afdol adalah tahmid. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Tidak mengapa. Nah, lah ini coba membuat gejolak. Artinya demikian. Ya, kadang kala demikian. Sebagian orang yang jumud, sebagian orang yang kaku, ya, tidak mau melihat Ya, ini demikian. Sehingga di sini barakallahu fikum, ini diantaranya. Alhamdulillah. Jadi sudah selesai. Namun di sini dinasehatkan mereka yang merojikan khutbah satu kali, namun jangan sampai terlewatkan nasihat khusus bagi kaum wanita. Jadi tetap ada dibubuhkan bagi kaum wanita nasihat khusus bagi mereka. Paham? Nasihat khusus bagi mereka. Ini diantara adab-adab ketika berkhutbah. Hukum mendengarkannya juga sunnah. Hukum mendengarkannya juga sunnah, bukanlah wajib. Hukum mendengarkan khutbah Id. Ini diantara hal yang bisa kita pelajari di siang hari ini. Mungkin ada kisah yang menarik. Sedikit 5 menit. Kisah yang menarik dikisahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, yaitu mufti palsu. Ya, mufti palsu. Jadi ada kisahnya. Beliau bercerita, di sebuah negeri ada seorang qadhi wal mufti, ahli fatwa, alim. Dia menguasai fikih secara mendalam. Ditanya kepada ini, oh permasalahan ini fihi kaulan, ada dua pendapat, boleh tidak boleh. Selalu boleh tidak boleh, yang benar ini, dalilnya ini, boleh tidak boleh. Suatu hari dia ingin safar, pergi jauh. Namun keberadaan ini dibutuhkan orang setiap saat. Gimana ya, minta tolong ke orang tuanya atau mertuanya, tolong gantikan posisi saya. Mertuanya masih, loh saya orang bodoh gimana. Sudah gampang, kalau kau ditanya ngomong aja, ada dua pendapat. Akhirnya demikian. Hingga akhirnya yang bertanya curiga, ini orang kok masya Allah jadi pinter banget gitu ya. Ditanya, sampailah ditanya pada pertanyaan pada surat Ibrahim ayat 10, ditanya, bagaimana tafsir tentang qauluhu ta'ala afillahi syakkin fatiris samawati wal ard, apakah kepada Allah engkau ragu sementara Allah yang menciptakan langit dan bumi? Ya, apa jawabannya kira-kira? Fihi qaulan, ada dua pendapat, kita boleh ragu boleh tidak. Nah, lihatlah bahayanya berfatwa tanpa ilmu. Bukan ini yang dimaksud. Selesai kisahnya Syekh Al-Albani. Yang kita maksud barakallahu fikum, ternyata di sana benar ada orang yang ragu dengan keberadaan Allah. Siapa mereka? Ahlul kalam. Ahlul kalam ragu dengan keberadaan Allah, yang akhirnya mereka tergiring pula kepada pemahaman syuyu'iyah, digiring kepada pemahaman ateisme yang diadopsi oleh orang-orang komunis. Nah, menggantikan, kalau begitu kehidupan ini al-hayah hiyal madah, kehidupan hanyalah materi, sehingga mereka disebut materialis. Materialis. Nah, ini orang-orang komunis. Orang komunis karena mereka ateis dan juga materialis, yang mereka mengatakan terus bagaimana kehidupan ini al-hayah hiyal madah wa ma yuhlikuna illa dahr. Tidaklah kita mati kecuali karena waktu yang menentukan. Kata mereka demikian. Sehingga mereka juga dahriyah, orang yang berpemikiran tidak bertuhan. Nah, ini pemahaman yang sesat. Lihatlah dengan sebab apa asalnya kebodohan. Sehingga di sini menjadi tanbih yang kuat untuk kita menjauhi pelajaran ilmu kalam. Pelajaran ilmu kalam, karena tidak dirasa nanti kita akan menjadi ragu dengan keberadaan Allah dan mudah dimanfaatkan oleh mereka orang-orang syuyu'iyah. Wallahu taala alam bisawab. Ini selesai. Bagaimana dengan acara? Tayyib, tadi lupa. Di antara yang dinasihatkan oleh para masyayikh di sana tentang pertanyaan, bolehkah kita memberikan tahniah ketika hari raya Idul Fitri? Maka jawabannya dijawab oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah, bahwasanya atau Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, dengan makna tidak ada di sana tahniah khusus, lafaz yang khusus, sehingga seandainya seorang mengatakan Idukum Mubarak, taqabbalallahu minna wa minkum, atau ja'alallahu Idakum Barakah, ini demikian, ini boleh semuanya. Nah, ini boleh semuanya. Maka sini tanyakan, ma hukmu tahniyah bil aid wa hal laha sighatun muayyanah? Apakah di sana ada hukum ucapan selamat yang khusus dalam hari raya? Maka jawabannya dijawab, hukum tahniyah bil aid ini adalah jaizah, dibolehkan. Namun laisa laha tahniatun makhsusah, tidak ada bentuk ucapan yang khusus. Tahniyah khusus kata Syekh Utsaimin, bal ma ta'ma i'tadahun nas fahuwa jaizun ma lam yakun isma. Bahkan akan tetapi apa yang manusia sudah terbiasa mengucapkannya, maka itu boleh selama tidak terkandung padanya dosa. Kita dapatkan sebagian fatwa Syekh Al-Albani rahimahullah, ditanya tentang ucapan kullu am wa antum bi khair. Ini asal adalah dari bukan muslimin, jadi dihindari ucapan seperti ini. Setiap tahun kok keadaannya bagus, sukses terus. Nah ini sudah cukup bagi kita yang terbaik, taqabbalallahu minna wa minkum, atau idukum mubarak dan seterusnya. Wa qala aidha, dan beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, at-tahniatu bil aid qad waqa'at min ba'di sahabat radhiyallahu anhum. Tahniah, mengucapkan selamat pada hari raya, ini telah terjadi pada sebagian sahabat, semoga Allah meridhai mereka. Wa ala fardi anna lam taqa, ya sekarang kita ngalah, belum pernah terjadi zaman sahabat. Fa innal an minal umuril adiyah, sekarang itu merupakan perkara yang sudah hal adat, hal yang adat terbiasa. Alati itadahan nas, yang sudah menjadi adat kebiasaan manusia, ketemu gimana kabarnya, sehat dan sebagainya, ya mudah-mudahan idnya anulah ya bagus buat anda dan sebagainya. Ini yuhanni ba'dhum ba'dho bi bulughil id, mereka saling menyampaikan kabar gembira dengan sampainya hari id. Maka wastikmali shaumi wal qiyam, ini demikian sehingga sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan kembali kepada hukum asal. Kata beliau, wa hadzil asya la basabi, ini tidak mengapa. Demikian pula hukmul musafahah wal mu'anaqah wa tahni'ah ba'da salatil id, ini beliau demikian. Hukum salaman, mu'anaqah, ataupun mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum setelah salat id, kata beliau ini tidak mengapa. Kenapa? Li'anna an-nasa la yattakhidunah 'ala sabili ta'abbud wa taqarrub ilallahi 'azza wa jalla. Karena manusia tidak menjadikan ini sebagai bagian ibadah. Kalau diyakini sebagai rangkaian ibadah, salat id harus ada. Kalau itu menjadi menyelisihi, ya. Namun kalau sekedar salat id bubar bareng us temu taqabbalallahu minna wa minkum, ya, salaman sekedar kebiasaan, maka ini tidak mengapa. Nah, tinggal antum memposisikan kayak apa. Nah, di sini. Karena demikian, wa inna ma yattakhidunaha 'ala sabilil 'adah wal ikram wal ihtiram. Hanyalah mereka menjadikan ini sebagai hal kebiasaan, pemuliaan, dan juga menghormati orang ini. Ini, menghormati orang ini. Wal aslu fiha alibah, karena beliau memandang ini adalah perkara adat, maka jadi boleh. Sehingga dalam hal ini, kalau antum meyakini sholat id ya harus, artinya tidak sempurna kalau tidak salam-salaman, maka ini jadi antum menganggap itu sebagai ibadah kepada Allah, tidak boleh. Nah, namun setelah selesai bubar, ketemu taqabbalallahu minna wa minkum, salaman, mu'anaqah dan sebagainya boleh untuk ikram dan sebagainya. Ini wallahu ta'ala alamu bisawab. Barakallahu fikum. Tulisannya kecil-kecil, seumpamanya penerima zakat fitrah fakir dan miskin sudah. Ada pertanyaan, seumpamanya penerima zakat fitrah fakir dan miskin sudah mendapatkan semua dan masih ada sisa zakat fitrah di amil zakat, diapakan sisa zakat tersebut? Dikembalikan kepada yang berhak menerima, walaupun dia menerima 1 ton, ya. Walaupun 1 ton, ya, karena haknya dia, bukan haknya amil. Ini demikian. Apakah yang disyaratkan, apakah disyaratkan saling maaf memaafkan dan berjabat tangan, karena masih banyak yang saling berjabat tangan dengan yang bukan mahram? La ilaha illallah. Kalau yang bukan mahram tidak boleh, ya. Yang jelas seorang anjut anak rajul bihadidatin minnar khairun lahu min an yamus sayyad amraatin la tahilullah au kama qol. Seorang ditusuk tangannya dengan besi dari neraka lebih baik daripada harus bersentuhan dengan tangan wanita yang tidak halal baginya. Ini jangan berjabat tangan. Nah, dan jangan ikhtilat tentunya. Ya, kalau sama yang lain boleh. Adapun saling memaafkan tidak harus di hari Id. Ya, tidak harus di hari Id. Ya, memaafkan kapan kita merasa salah, segera istighfar, meminta maaf, ya. Istighfar, sini kita meminta maaf kepada mereka. Jadi kalau mengkhususkan itu malah jadi salah. Khusus nantilah saya mau minta maafnya kepada fulan, hari Id saja biar mudah ngomongnya, sudah ya lahir batin ya, sudah semua. Tidak demikian ya. Kadang demikian loh, salahnya apa, sudah lahir batin ya, kosong-kosong lagi lah, ini enggak para kelafik. Demikian. Bagaimana seharusnya sikap kita ketika setelah sholat, selesai sholat Id berkunjung ke rumah-rumah tetangga atau ke tempat lain seperti yang dilakukan keumuman orang? Kembalinya kepada mengkhususkan atau tidak. Barakallahu fikum. Mengkhususkan atau tidak, tidak mengapa secara asal antum berkunjung silaturahmi dan sebagainya. Namun kalau antum bentuknya mengkhususkan, maka ini jadi tidak boleh. Nah, sini. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana dengan acara sungkeman dengan ibu dan bapak? Sudah secara umum gitu. Sungkeman yang sifatnya ya cukup taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf tidak di hari itu. Mohon maaf kapan kita salah ya. Itu jangan dikumpulkan dulu, diakumulasi, nanti hari Id saja sudah bebas, mudah ngomongnya. Lahir batin sudah. Tidak demikian. Apakah tetap makruh jika melaksanakan sholat Id di masjid karena tanah lapang, tanah terbuka tempatnya jauh dari masjid? Ini di sini barakallahu fikum, kalau tidak ada tempat yang lain situ ya sudah. Kita sholat bersama muslimin. Kita sholat bersama muslimin. Tidak ada antum mau sholat di mana? Semuanya di masjid, seperti di Madinah. Di Madinah di Masjid Nabawi, kita sholat ya di sana. Sholat Id di sana. Tidak di lapangan. Naam. Barakallahu fiik. Ini wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.